Halo dan selamat datang kembali di sesi penelusuran mendalam kita. Untuk Anda, para pembelajar dan praktisi yang ya selalu haus wawasan baru tapi nggak mau tenggelam dalam kelebihan informasi, Anda ada di tempat yang pas banget. Iya, benar. Kita akan mencoba mengurai kerumitan itu hari ini. Betul sekali, dan kali ini kita bakal membedah sebuah materi yang secara fundamental bakal menantang intuisi kita tentang cara layanan perangkat lunak itu berkomunikasi. Kita sedang melihat bab 39, Event Driven Architecture atau EDA, mendekopel masa depan menjinakkan kompleksitas waktu. Topik ini jujur aja sangat relevan buat siapapun yang pernah ngerasain frustrasi kelola arsitektur terdistribusi. Sering kan kita ngebangun microservices, tapi ujung-ujungnya malah kerasa kayak ya satu monolit raksasa yang saling ngunci. Iya, monolit terdistribusi jadinya ya. Tepat. Dan materi ini basicnya adalah peta jalan untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Nah, untuk ngasih konteks ke Anda seberapa krusial pelepasan ikatan itu, mari kita lihat cerita pembuka dari teks ini. Bayangin situasi operasional di sebuah unicorn e-commerce di Asia Tenggara, ini bulan November 2021. Oh, ini kasus Black Friday itu ya? Bener banget. Waktu itu jam 10 lewat 5 pagi, traffic lagi gila-gilanya puncaknya Black Friday. Tiba-tiba, dashboard observability mereka berubah jadi lautan merah. Layanan inventory ngalamin database lock sesaat. Karena ada ratusan ribu concurrent update untuk stok barang promosi kan? Itu bottleneck klasik banget di tingkat database. Betul, klasik. Tapi efek dominonya ini yang mengerikan. Karena layanan inventory melambat, layanan order yang manggil dia mulai nahan thread. Dalam hitungan detik, literally detik, thread pool di layanan order habis total. Habis karena pada nungguin respons yang nggak datang-datang. Iya, request baru nggak bisa masuk. Terus API Gateway mulai ngedeteksi timeout yang memicu mekanisme retry otomatis dari aplikasi klien di HP pengguna. Wah, itu justru ngehantam sistem dengan beban ganda. Parah banget. Bahkan layanan payment yang secara logika terpisah jauh pun ikut terseret melambat karena infrastruktur networknya mulai tersedak. Dan Anda tahu, cuma butuh 15 menit sampai seluruh sistem mati total. Miliaran rupiah hilang gara-gara satu query lambat berdurasi 2 detik yang diamplifikasi jadi 30 detik latensi di front end. Dan reaksi pertama pasti panik kan? Pasti. CTO mereka langsung instruksiin buat scale out layanan order gila-gilaan saat itu juga. Oke, mari kita bedah ini. Mengapa nambahin ratusan server baru di tengah insiden kayak gitu nggak menyelamatkan sistem mereka sama sekali? Ya karena scale out itu cuma ngobatin gejalanya, bukan penyakitnya. Masalah utamanya itu bukan karena layanan order kurang CPU atau RAM. Masalahnya ada pada arsitektur komunikasi sinkron yang mereka pakai. Pola request response standar itu ya? Betul. Pola request response kayak REST atau gRPC itu punya kelemahan bawaan. Latency di situ bekerja persis kayak penyakit menular. Penyakit menular gimana maksudnya? Gini, kalau layanan A memanggil layanan B secara sinkron, layanan A itu secara sukarela menyerahkan kontrol performanya ke layanan B. Jadi kalau Anda nambah ratusan pot baru buat layanan A, itu cuma bikin antrian baru yang ujung-ujungnya bakal nunggu dan terkunci oleh database layanan B yang sama. Ah, masuk akal. Nah, dari situlah event-driven architecture atau EDA ini nawarin pergeseran paradigma total. Daripada kita merantai layanan-layanan ini secara temporal atau berbasis waktu, kita putus rantainya. Tapi sebelum masuk ke teknisnya, kita harus samain dulu pemahaman kita tentang apa itu event. Iya, karena ini sering miskonsepsikan. Dalam keseharian kita sering nyamain event dengan message biasa atau perintah. Kayak tolong lakuin ini. Padahal beda jauh. Definisi presisi di materi ini sangat kaku. Event adalah fakta yang telah terjadi dan tidak dapat diubah. Immutable fact. Fakta yang sudah terjadi. Iya. Yang sangat menakjubkan di sini adalah implikasi arsitektural dari sifat immutable itu. Kalau sebuah layanan ngirim perintah, misal, tolong potong saldo, itu kan ekspektasi di masa depan. Perintah itu bisa gagal, bisa ditolak karena alasan bisnis. Beda ceritanya kalau itu event ya. Jelas beda. Kalau layanan mempublikasikan event saldo telah dipotong, itu adalah pernyataan sejarah. Anda nggak bisa berdebat dengan masa lalu. Fakta itu valid secara universal. Menarik banget pendekatannya. Dan karena event itu adalah fakta masa lalu, layanan yang menerbitin event itu nggak punya alasan logis buat berdiri nungguin respon sinkron, kan? Betul. Transisinya bergeser dari, tolong lakukan X sekarang dan saya bakal tunggu hasilnya, menjadi cuma deklarasi pasif. Kayak, hai siapapun yang peduli, sesuatu yang penting baru aja terjadi di domain saya, silakan diproses kalau butuh. Dan pergeseran psikologis dan teknis ini secara instan mematahkan 3 kelemahan arsitektur sinkron tadi. Pertama, temporal coupling hilang. Pengirim dan penerima nggak harus hidup atau online di milisecond yang sama. Yang kedua pasti latency amplification kan? Karena klien nggak lagi nanggung total waktu respons dari 5 layanan berantai. Tepat sekali. Dan yang ketiga, tentu saja, ini memutus cascading failure atau efek domino yang melumpuhkan e-commerce di cerita Anda tadi. Ya, pop-up pattern. Jadi layanan hulu tinggal lempar event ke perantara ini, lalu dia bisa langsung balik ngelayanin request user berikutnya dalam hitungan milidetik. Bayangkan betapa leganya punya sistem yang sefleksibel itu. Benar. Untuk Anda yang mendengarkan, bayangkan kalau satu komponen mati, sistem pelanggan Anda nggak ikut gagal. Misal layanan email mati 2 jam, proses checkout user nggak terganggu sama sekali. Order sukses, event aman di broker, emailnya tinggal ngantri buat dikirim nanti pas layanannya hidup lagi. Resilience yang luar biasa. Otonomi operasional buat tim juga jadi jauh lebih besar. Nah, disinilah ini menjadi sangat menarik. Waktu kita ngebuka toolkit dari IDE ini, ternyata implementasinya tuh nggak cuma satu macam. Ada 4 pola utama yang dibahas di teks dengan tingkat kerumitan yang bertahap. Mari kita mulai dari yang paling sederhana, event notification. Ini pola yang paling minimalis ya? Iya, minimalis banget. Misal, layanan A cuma ngirim ID order 12345, selesai dibuat. Udah, itu doang. Payloadnya kecil, irit bandwidth, tapi bukannya ini bikin masalah baru buat konsumennya? Memang ada catch-nya. Konsumen nerima notifikasi itu, mereka tahu ada order dibuat, tapi mereka nggak tahu detail isinya. Terus gimana dong? Ya, layanan pengiriman misalnya. Mereka tetap harus melakukan callback, manggil API layanan order secara sinkron buat ngambil data alamat dan barang. Jadi notifikasinya sih lepas, tapi kita masih punya coupling data secara sinkron di belakang layar. Ah, masih ada ikatan terselubung ternyata. Untuk memutusin sisa coupling itu, masuklah pola kedua, event carried state transfer. Di sini, eventnya digemukin. Digemukin gimana tuh? Dia bawa semua representasi state yang relevan. Jadi eventnya bilang, order 1234 dibuat, isinya 2 laptop, total 20 juta, alamatnya di Jakarta Pusat. Lengkap. Oh, jadi layanan hilirnya nggak perlu callback lagi ya? Nggak perlu sama sekali. Bebas coupling. Tapi kebebasan ini datang dengan harga yang lumayan mahal, yaitu duplikasi data. Layanan hilir harus nyimpen salinan lokal dari data order itu di database mereka sendiri. Nah, ini yang sering bikin engineer tradisional gerah. Gagasan mereplikasi data kemana-mana itu kan melanggar prinsip normalisasi database. Iya, melanggar DRI juga rasanya. Tapi dalam arsitektur terdistribusi skala besar, kita itu dengan sadar mengorbankan ruang penyimpanan yang ngomong-ngomong harganya makin murah demi ngebeli di coupling absolut. Trade-off yang sangat sepadan. Terus kita masuk ke area yang sering banget jadi mimpi buruk para developer, transaksi terdistribusi. Ini pola ketiga, saga pattern. Wah, ini solusi buat masalah yang lumayan berat. Benar. Di monolit kan gampang, tinggal bungkus operasi di satu database, pakai transaksi. Gagal satu, rollback semuanya. Di microservices kita nggak bisa gitu kan? Sangat tidak bisa. Dulu orang nyoba pakai two-phase commit atau two-PC buat transaksi lintas jaringan. Pendekatan itu maksa semua database buat ngelok baris data mereka, nungguin aba-aba dari koordinator, baru eksekusi barengan. Wah, nunggu aba-aba via jaringan itu kan rawan banget. Makanya, di lingkungan cloud modern, nahan lock sambil nungguin latensi jaringan itu resep jitu buat deadlock. Sistem Anda bakal berhenti ngerespon. Dan saga pattern ini ngebuang konsep penguncian global itu sepenuhnya. Alih-alih satu transaksi raksasa, dia mecah jadi serangkaian transaksi lokal mandiri yang dirangkai pakai event. Ada konsep yang namanya transaksi kompensasi. Compensating transactions. Betul. Kalau langkah ketiga gagal, sistem nggak melakukan physical rollback di database untuk langkah 1 dan 2. Sistem justru nerbitin event kompensasi baru yang secara logis ngebatalin efek langkah sebelumnya. Pendekatan ini tuh nempel banget sama realita bisnis loh. Contohnya gimana? Bayangin Anda booking penerbangan dan hotel. Penerbangan sukses di booking, kartu kredit Anda ditolak pas bayar hotel. Sistem kan nggak mungkin langsung ngehapus raw data Anda di database maskapai. Pasti ada proses logisnya ya. Ya, dia akan ngejalanin operasi batalkan penerbangan, kursinya dilepas lagi ke publik, dan riwayat pembatalannya dicatat. Ini namanya saga koreografi. Tiap layanan bereaksi sendiri terhadap event kegagalan tanpa ada satu bos sentral. Walaupun teks sumber kita juga ngebahas saga orchestration ya, di mana ada satu layanan koordinator khusus buat ngatur state machine transaksinya. Tergantung kompleksitas lah, tapi mari kita gas ke pola keempat. Buat saya ini pergeseran mental yang paling ekstrim. Pasti CQRS dan event sourcing nih. 100%. CQRS, Command Query Responsibility Segregation. Kita ini kan terbiasa banget sama CRUD ya, Create, Read, Update, Delete. Kalau user ganti alamat, kita update dan timpah data lama. Tapi CQRS ini misahin jalur tulis data secara fisik dari jalur baca data. Kenapa harus seradikal itu pisahnya? Karena karakteristik nulis dan baca data itu ibarat bumi dan langit. Di aplikasi gede, rasio baca banding tulis itu bisa 1000:1. Kalau dipaksa pakai database yang sama, pasti ada gesekan performa. Make sense. Makanya, CQRS ngizinin kita pakai database relasional yang ketat buat validasi komen atau penulisan sambil pakai database NoSQL kayak dokumen JSON yang udah diracik khusus buat ngelayanin query pembacaan secara sekejap tanpa join sama sekali. Dan waktu CQRS ini digabung sama event sourcing, wah, levelnya beda. Event sourcing nggak nyimpen status akhir. Dia nyimpen jurnal kejadian sebagai sumber kebenaran utama. Single source of truth. Jadi nggak ada tuh baris data yang bilang saldo saat ini 50.000. Nggak ada. Yang ada cuma urutan akun dibuat, setor 100.000, tarik 50.000. Kalau kita putar ulang semua event itu secara berurutan, barulah kita dapat nilai 50.000. Ini nggak sih sistem Anda kekuatan time travel loh? Iya, mesin waktu. Anda bisa ngebangun ulang state system di jam dan detik berapapun di masa lalu, cuma dengan mereplay log event. Buat perbankan atau asuransi, ini fitur dewa buat audit. Nggak ada data yang pernah ditimpa atau hilang. Keren banget. Tapi tentu aja infrastrukturnya nggak bisa sembarangan. Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, milih broker yang tepat itu urusan hidup dan mati sistem. Materi kita ngebandingin message broker klasik kayak RabbitMQ sama event streaming platform kayak Apache Kafka. Perbedaan filosofisnya lumayan tajam sih antara dua itu. Bedanya di mana letak kecerdasannya kan? RabbitMQ itu brokernya pintar, konsumennya bodoh. Dia jago routing pesan pakai aturan kompleks. Begitu konsumen kirim ek atau konfirmasi, RabbitMQ langsung ngehapus pesannya dari antrian. Memori langsung bersih. Betul. Tapi Kafka kebalikannya, brokernya bodoh tapi super cepat, melayani konsumen yang pintar. Kafka itu pada dasarnya kan cuma log terdistribusi ya. Append only log. Dia nggak peduli konsumen udah baca pesannya atau belum. Dia tetap nyimpen datanya di disk sesuai masa retensi. Makanya Kafka bisa nembus throughput jutaan pesan per detik dan punya fitur replayability buat event sourcing tadi. Konsumennya yang harus hafal, gue udah baca log sampai offset keberapa nih. Dan ngomong-ngomong soal konsumen, ada realita pahit soal sistem terdistribusi yang harus kita bahas. Soal exactly once delivery. Ya. Janji bahwa event pasti dikirim dan diproses tepat satu kali, tanpa duplikasi itu, basicnya adalah ilusi. Di skala masif, itu mitos. Wah, ini poin krusial banget buat pendengar kita yang engineer. Jaringan itu nggak bisa dipercaya. Kita cuma punya dua opsi. At most once, di mana pesan bisa hilang, atau at least once, di mana pesan pasti sampai, tapi bisa double. Kok bisa double sih? Gini deh, konsumen baca pesan dari Kafka, dia berhasil motong saldo di database-nya, tapi sepersekian detik sebelum dia ngirim konfirmasi offset balik ke Kafka, koneksinya putus atau pod-nya di-restart sama Kubernetes. Nah lo. Kafka bakal ngira pesan itu belum diproses, kan? Waktu konsumennya hidup lagi, dia baca pesan yang sama. Kalau sistem Anda nggak siap, user bakal kena potong saldo dua kali. Bencana itu namanya. Solusinya dan standar industrinya adalah bikin konsumen yang idempotent. Kata yang ribet, tapi aplikasinya gampang. Intinya, operasi itu divalidasi dengan pengecekan database atomik. Betul. Biasanya pakai ID event yang diset unik di database. Betul sekali. Jadi kalau event duplikat masuk, database langsung nolak nulis, dan aplikasi tinggal senyum sambil mengabaikan event itu. Dengar semua ini rasanya EDA kayak obat segala penyakit ya. Tapi pas kita masuk ke bagian 3 dari dokumen kita, wah transisinya tajam banget. Disinilah arsitektur mulai menyakiti kita. Sisi gelap dari EDA ya. Operasional di dunia nyata tuh nggak seindah teori. Materi ini belak-belakan bilang, EDA itu menukar kesederhanaan arsitektur dengan kompleksitas operasional. Ayo kita bahas mode kegagalan pertamanya, poison message, pesan beracun. Ini bukan sekadar error biasa loh ya. Bukan, ini event dengan format yang korup yang berhasil masuk broker. Misal konsumen nerima JSON yang malform, gagal parsing, code melempar exception, layanan nolak pesannya, terus restart. Terus dia narik lagi pesan yang sama dari broker? Dan gagal lagi, restart lagi, looping terus-menerus. Satu pesan beracun ini bisa ngeblokir seluruh partisi Kafka Anda dan ngehentiin jutaan event valid di belakangnya. Arsitektur harus punya dead letter queue atau DLQ buat ngarantina pesan bundle ini biar traffic lain jalan. Bahaya banget. Terus, ada lagi mode kegagalan karena ketimpangan kapasitas, consumer lag. Di sistem sinkron kan ada back pressure alami. Kalau yang dituju lambat, yang manggil ikut lambat. Di EDA, perlindungan alami ini hilang. Dokumen kita ngasih contoh flash sale yang bikin nyesek. Layanan order yang baru dan scalable sanggup nembakin 100.000 event per detik ke broker. Di ujung satunya, layanan email masih legasi, mentok cuma 1.000 email per detik. Wah, jomplang banget. Jomplang gila. Dalam 10 menit aja, antriannya numpuk jadi 5,4 juta pesan. Berarti user baru nerima email konfirmasi besoknya dong? Iya. Dan kalau nggak dimonitor secara agresif, tumpukan lag ini bisa menuhin disk broker dan meledakkan seluruh klaster. Ngomong-ngomong soal meledakkan klaster, kadang kita bikin bencana sendiri lewat reprocessing storm. Badai pemrosesan ulang. Ini bahaya fitur time travel tadi ya? Betul. Kafka emang jago buat replay log lama. Misal Anda nemu bug di layanan analitik. Anda mau ngeren ulang data sebulan terakhir. Tapi Anda lupa kalau layanan analitik itu juga nge-trigger event yang ditangkap sama layanan notifikasi HP. Waduh, berarti? Ya, tiba-tiba Anda ngebombardir jutaan user dengan notifikasi basi dari bulan lalu secara berbarengan. Mau mainan mesin waktu itu syaratnya environment konsumen harus benar-benar terisolasi secara klinis. Peringatan yang sangat bagus. Tantangan lainnya itu soal skema evolution. Di REST API, kalau Anda ganti kontrak JSON, Anda tahu siapa yang error. Di asinkron, yang nerbitin event itu buta sama siapa yang dengerin. Ya, kalau tim hulu tiba-tiba iseng ganti tipe data add dari integer jadi string UUID, mereka bisa matain parsing logic di 5 layanan dari tim lain tanpa mereka sadari. Karena itulah teksnya menekankan urusan observabilitas dan event ordering. Urutan waktu itu ilusi di sistem terdistribusi. Global order nggak ada. Di Kafka, urutan cuma dijamin per partition. Artinya, kalau kita pengen event order dibuat, bayar sukses, dan barang dikirim urut, kita harus pakai kunci spesifik, kayak ID order, biar semuanya lewat jalur partisi yang sama. Tepat. Dan kalau ada error, melacaknya itu ibarat merangkai benang dalam gelap gulita. Metafora yang pas banget dari penulisnya. Solusi satu-satunya ya distributed tracing. Tiap event harus disuntikin trace ID dari awal masuk gateway sampai ujung. Kalau enggak, mustahil ngelacak error di puluhan microservices. Jadi, apa arti dari semua ini? Kenapa ada organisasi yang rela menderita ngurusin consumer lag, DLQ, dan tracing yang ribet ini? Nah, bagian akhirnya membawa kita balik ke manusia, ke hukum Conway, bahwa arsitektur software bakal merefleksikan struktur komunikasi organisasinya. Ide ini wujud nyata dari domain-driven design atau DDD. Di mana domain events perlahan berubah jadi integration events. Layanan order punya dunianya sendiri. Dia nggak perlu mikirin layanan warehouse. Pemisahan kode ini melahirkan pemisahan tim. You build it, you run it. Tim bisa rilis fitur puluhan kali sehari tanpa meeting koordinasi rilis. Tapi ia butuh disiplin tingkat tinggi soal skema governance biar nggak berantakan di production. Dan inilah waktunya kita ngajuin pertanyaan kritis dari checklist keputusan arsitektur teks tersebut ke Anda semua yang mendengarkan. Tanyakan ke diri Anda, apakah bisnis Anda mentolerir eventual consistency? Ketidakkonsistenan sementara. Iya. Bisa nggak bisnis nerima kenyataan kalau selama beberapa detik database order udah update, tapi analitik masih pakai data lama? Terus, apa Anda punya tim on-call yang siap ngurus insiden jam 3 pagi? Kalau nggak punya kematangan operasional, EDA cuma bakal jadi beban super berat. Setuju banget. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, EDA ini ngebawa waktu jadi warga negara pertama di komputasi kita. Waktu bukan lagi efek samping, tapi core system. Betul. Ini adalah trade-off di mana kita ngorbanin kesederhanaan demi kemandirian tim, skalabilitas masif, dan jejak sebab akibat yang nyata. Penulisnya sendiri ngaku loh, tahun pertama migrasi ke EDA itu dia sebut tahun pertama neraka. Hah, penuh pesan beracun ya pasti. Iya, tapi ujung-ujungnya terbayar lunas sama kecepatan rilis dan stabilitas waktu traffic gila. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting buat Anda renungkan. Gimana tuh? Tadi kita ngebahas konsep time travel pakai event sourcing, memutar ulang fakta masa lalu. Pikirin ini sejenak. Kalau kita bisa ngerekam tiap kejadian absolut tanpa kecuali, bukankah kita ini sebenarnya lagi bikin mesin simulasi realitas buat bisnis? Wow, benar juga. Kalau masa lalu bisa di-replay presisi 100%, berarti di masa depan kita bisa mengkloning stream data ini. Terus kita ubah satu aja variabel kebijakannya secara asinkron, dan jalanin simulasi prediksi masa depan yang akurat tanpa nyentuh sistem production sama sekali. Mensimulasikan masa depan dari tumpukan fosil masa lalu itu level abstraksi yang gila banget buat sebuah arsitektur bisnis. Di dunia EDA yang matang, event itu bahan bakar simulasi. Benar-benar penutup yang bikin mikir keras. Saya harap perbincangan kita hari ini ngebekalin Anda semua dengan perspektif yang lebih tajam buat rancangan sistem Anda berikutnya. Silakan renungkan gagasan simulasi bisnis tadi saat Anda kembali ke pekerjaan Anda hari ini. Terima kasih udah gabung di sesi penelusuran mendalam kita. Dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.